بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا dikarenakan beliau Ustaz Harif Abu Kahsha hafizahullah sedang dalam safar, maka insyaallah kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Irsyad Usari, tapi saya enggak bawa-bawanya kitab Fiqhul Muyassar. Karena anak kiranya Ustaz Haris masih ada di sini dan tidak safar. Tadi diberitahu Ustaz Abu Qais bahwa Ustaz Haris enggak ada. Besok kalau beliau datang, insya Allah kita masih dengan Kitabul Ilm. Kalau beliau besok atau hari ini balik dari safarnya, maka kita masih hari Kamis besok dengan Kitabul Ilm. Adapun pagi ini insyaallah kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita lanjutkan pada pembahasan Ahkamul Jiwar. Atau sebelum itu, sebelum Ahkamul Jiwar, qala al-muallif, berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar pada permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan syufa'ah. Qala khamisan, yang kelima, tathbutu syufa'atu biqaunil hissatil muntaqilati 'ani syariki mabi'atan bay'an sarihan aw fi ma'nahu, fala syufa'ata fi man taqala 'an milki syariki bighairi bay'in kamauhubin bighairi 'iwadin wa mawruthin wa musa bihi. Syufa'ah itu akan bisa berlaku hukumnya biqaunil hissatil muntakilati 'ani syarik, apabila hak kepemilikan dari syarik itu berpindah, mabi'atan bay'an shariha, dengan cara dijual dengan penjualan yang jelas. Sudah kita lewati pada pembahasannya lalu tentang apa itu syufa'ah, yaitu suatu benda yang dimiliki, sebidang tanah atau sebuah bangunan yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat. Mereka sama-sama memiliki hak atas bangunan tersebut atau rumah tersebut dan belum ditentukan bagiannya. Maka apabila salah satu dari teman serikatnya ingin menjual kepada pihak ketiga, maka teman serikat yang satunya lagi dia punya hak mutlak untuk membeli bagian dari teman serikat yang ingin dijualnya tadi. Walau sudah terjadi transaksi jual beli, tetap dia lebih berhak untuk mengganti rugi dari pihak ketiga yang telah membelinya. Ini namanya syufa'ah. Jadi apapun itu, syufa'ah tidak bisa keluar dari orang atau dari teman serikatnya kecuali dengan izinnya, kecuali dengan keridhaannya. Dan perpindahan itu dia bisa, teman serikat yang masih mempertahankan haknya itu, dia bisa membeli atau memiliki bagian dari teman serikatnya manakala perpindahan dari teman serikatnya itu dengan cara dijual. Misal si A dengan si B berserikat pada sebidang tanah. Si A mempertahankan bagiannya sementara si B ingin menjual. Si B melepaskan haknya dengan cara bay'an sharihan, dengan cara jual beli yang jelas. Si B jual kepada si C. Ketika perpindahan ini dengan cara dijual, maka si A memiliki hak syufa'ah. Enggak, saya tidak ingin kamu menjual itu kepada si C. Saya yang akan membelinya. Oh, tapi sudah terjadi transaksi. Enggak bisa, tetap saya ingin membelinya. Maka si A keluarkan uang dan si C menerima uang dari si A. Dan bagian dari si B menjadi hak mutlak, menjadi milik si A. Ini syufa'ah. Apabila perpindahan hak tersebut dari si B dengan cara dijual, maka si A memiliki hak untuk mengambil dengan cara syuf'ah. Fala syuf'ata fi man taqala an milki syariki bi ghairi bai'. Namun tidak akan terjadi syuf'ah, tidak ada hak syuf'ah pada si A pada contoh yang kita sebutkan tadi, manakala perpindahan itu bukan dengan jual beli. Si B menyerahkan bagiannya kepada si C karena si C itu sepupunya, keponakannya, atau mungkin teman dekatnya. Sudah, ini saya berikan untuk kamu. Saya punya bagian sebidang tanah di sana, setengah hektar, setengah hektarnya lagi punya serikat saya. Itu saya berikan kepada kamu. Tapi saya butuh surat perjanjian atau surat keterangan, kwitansi lah, bahwa itu benar-benar dihibahkan. Ya sudah, dibuat. Dibuat di hadapan saksi, kalau sekarang mungkin di hadapan notaris, kemudian disertifikatkan, diukur. Si A mengetahui kegiatan mengukur tanah ini tadi, bagian-bagian tanah ini tadi, sehingga dia protes. Sudah saya beli, enggak. Kata si B, ini bukan saya jual. Hak saya di sini saya berikan kepada si C. Maka si A tidak memiliki hak untuk memaksa membeli. Kenapa? Karena perpindahan dari B kepada C tadi dengan cara bukan dijual, tetapi bisa jadi dengan dihibahkan, diberikan bighairi iwad, tanpa adanya timbal balik, memang murni diberikan, atau maurus dengan warisan jatuh kepada ahli warisnya, ahli waris dari si B tadi, atau diwasiatkan, ini sebidang tanah ini saya wasiatkan untuk pembangunan rumah belajar, pembangunan masjid, pembangunan fasilitas umum. Maka pada tiga kondisi ini tadi, hibah, pemberian, atau jatuh kepada ahli waris atau diwasiatkan, si A sama sekali tidak bisa mengambil hak si B. Karena perpindahan hak dari si B tadi bukan dengan jual beli, sementara syuf'ah hanya bisa dimiliki oleh si A teman serikat B tadi, manakala B melepas haknya dengan cara jual beli. Qala sadisan, la budda an yakuna al-aqaru al-muntaqalu bil bai'i qabilan lil qismah. Fala syuf'ata fi ma la yuqsam ka hammamin saghirin wa bi'rin wa tariq. Hendaklah bangunan yang akan dipindahkan dengan cara jual beli tadi qabilan lil qismah, sesuatu yang memang bisa dibagi. Bisa dibagi pemanfaatannya, bisa dibagi bendanya, bisa diketahui batasan-batasannya. Kalau dijual, maka berlaku padanya syuf'ah. Kalau seandainya tidak bisa dibagi, seperti contohnya, fala syuf'ata fima la yuqsam. Tidak berlaku syuf'ah pada bangunan-bangunan kecil yang tidak bisa dibagi. Walau perpindahannya dengan sistem jual beli, ka hammamin saghir, seperti misal hammam, kamar mandi yang kecil. Wa bi'r, demikian pula bi'r, sumur, entah itu sumur galian atau sumur bor. Wa tariq, demikian pula jalan. Jalan yang kecil yang dimiliki oleh dua orang yang enggak bisa dibagi, atau sumur tadi yang enggak mungkin ditentukan bagiannya. Kamu ambil separuh sana, saya ambil separuh sini. Kamu jangan ngambil air punya saya. Bagaimana caranya? Enggak akan mungkin. Air juga dibatasi karena sumbernya dari mana-mana. Misal seorang punya berserikat dengan orang yang lainnya sebuah sumur, apakah sumur gali atau sumur bor? Biaya tadi dikeluarkan untuk pembuatan sumur bor lah katakan 2,5 juta. Berarti satu orang berapa bagiannya? 1.250.000. Seiring waktu berjalan, entah mungkin pembuatannya itu di kebun atau pembuatannya itu di lahan pertanian antara si A dan B. Kemudian si B menjual haknya, saya punya itu bagian dari sumur bor sana di sana. Antum kan punya lahan pertanian di sana. Kalau mau bayari punya saya sudah enggak bertani lagi. Ya sudah, saya bayari. Dibayari oleh si C. Begitu beberapa waktu berselang, si A tahu bahwa si C sekarang juga memanfaatkan sumur bor tadi. Ketika dia konfirmasi kepada si B menyatakan, iya sudah saya jual bagian saya kepada si C. Kemudian si A menyatakan, gak bisa, saya beli. Saya yang ingin membelinya. Terjadi khilaf di antara para ulama di sini. Sebagian ulama menyatakan tetap berlaku syuf'ah, walaupun itu sumur kecil. Walaupun itu tidak diketahui batasannya. Mana sumber air punyamu, sumber air punya saya. Sebagian ulama menyatakan demikian. Karena itu merupakan sesuatu yang dimiliki secara berserikat. Dan para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini merajihkan bahwa barang-barang yang kecil yang tidak bisa dibagi, tidak bisa ditentukan pembagiannya, dan apabila dibagi maka tidak ada, tidak akan bisa dimanfaatkan, maka la syuf'ah, si A tidak bisa menuntut. Si B boleh menjual kepada siapa saja. Kalau seandainya ditawarkan kepada si A terlebih dahulu, ini lebih bagus, lebih baik. Seperti contohnya di sini, hammamin saghir, dua orang berserikat bangun WC umum lah katakan. WC umum untuk fasilitas umum, kemudian mereka mengambil keuntungannya. Setiap orang masuk bayar entah 2.000, entah 1.000 rupiah. Ini tidak bisa dibagi, sudah dibagi tengah-tengah, disekat, maka nggak akan bisa dimanfaatkan. Demikian pula sumur, demikian pula jalan. Sabian yang ketujuh, asyufatu tathbutul mutalabah biha fawra ilmihi bil bai'i wa illam yutalab biha waqtal bai' saqatat illa idza lam ya'lam fa huwa ala syuf'atihi. Kadzalika law akhara talabahu li'udhrin kal jahli bil hukmi aw ghairi dzalika min al a'dzar. Asy-syuf'ah itu berlaku hukumnya, tasbutul mutalabah biha, berlaku hukumnya untuk menuntut hak syuf'ah, faura ilmihi bil bai', ketika dia mengetahui bahwa bagian itu dijual langsung. Misal kita contohkan si A dengan si B, mereka berdua berserikat dalam kepemilikan sebidang tanah. Si B menjual tanahnya. Si A tahu bahwa si B menjual tanahnya, namun dia enggak open, dia enggak menggubris. Teman-teman atau tetangga-tetangganya memberitahu, itu si B sudah jual bagiannya, udah biarlah, enggak apa-apa. Loh tapi kan engkau punya hak syufah, udah enggak masalah. Juga tidak ada konfirmasi dari si B kepada si A bahwa dia akan menjual tanahnya, enggak ada. Nah, ketika si A ini saat mengetahui bahwa bagian si B dilepas dengan cara dijual kepada orang lain, tidak menuntut, maka di waktu-waktu berikutnya dia tidak diperbolehkan untuk menuntut haknya. Setelah seminggu berlalu baru dia, ah sudah saya mau menuntut. Padahal saat transaksi jual beli itu dia tahu dan diam saja. Maka dalam kondisi seperti ini, dia dengan adanya ta'khir, dengan adanya penundaan waktu, dia tidak boleh atau tidak berhak untuk menerapkan syuf'ah menuntut. Ini para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini menegaskan demikian. Di sana sebahagian ulama juga berpendapat bahwa anna syuf'ata la tasqutu bitta'khir. Syuf'ah itu tidak gugur haknya hanya dengan penundaan waktu. Tahu dia sekarang mungkin belum ada uangnya, sehingga ketika dia tahu nanti di kemudian hari ada uangnya, dia menuntut hak. Atau dia sudah menyampaikan kepada si B, jika kamu jual sekarang, nanti sekitar 1 bulan lagi saya punya uang, akan saya bayar. Tetap si B menjualnya sebelum si A memiliki uang, maka tathbutu syuf'ah, tetap syuf'ah itu berlaku. Ketika 1 bulan, maka si A yang dapat uang ketika itu, dia berhak untuk membayari bagian si B. Wa illam yutalab biha waqtal bai' saqatat. Apabila si A, pihak A tadi, tidak menuntut bagian si B untuk memiliki bagian si B saat terjadi transaksi jual beli, dia tahu padahal, dia tahu diam saja, dibiarkan, saqatat, maka hak syuf'ah A itu gugur. Enggak boleh di kemudian hari dia menuntut. Illa kecuali idza lam ya'lam fa huwa ala syafaatihi. Apabila si A tidak mengetahui terjadi transaksi jual beli, maka dia tetap memiliki hak syafaah. Walau sudah setahun, si A tinggalnya di Prabu Mulih, si B tinggalnya di Batu Raja. Sementara tanah yang mereka miliki secara berserikat di Karang Makmur. Jarang mereka bertemu, jarang berkomunikasi. Tiba-tiba si B menjual bagiannya. Saya jual kebun saya yang 1 hektar di sana, yang ada di Karang Makmur. Dijual pada pihak ketiga, yaitu si C. Setahun berikutnya, baru si A datang melihat kebunnya. Ternyata yang sebelah sudah digarap, sudah bersih, sudah diukur. Dia bertanya kepada si B, konfirmasi. Antum sekarang sudah garap lahan yang separuh ini, satu bidang yang jatahnya antum. Oh iya, itu sudah diukur kemarin, sudah saya jual setahun ini padahal. Tanpa memberitahu pihak A. Maka si A walau sudah berjalan waktu yang lama, dia punya hak syufa'ah. Gak bisa. Ini lahan bagianmu yang dulu mau saya beli. Oh tapi sudah saya jual setahun yang lalu. Tetap si A punya hak mengadu kepada qadhi, dan hukum syar'inya itu menjadi hak si A. Apakah dia ingin membayarinya, menggantinya dari si C ataukah tidak. Kalau dia tetap menginginkannya, itu hak dia. Syariat menetapkan itu hak syufa'ah. Illa idza lam ya'lam fa huwa 'ala syufa'atihi. Kecuali bila si A tadi tidak mengetahui saat terjadi transaksi jual beli si B dengan si C, maka si A dia tetap memiliki hak syufa'ah. Kadzalika law akhara talabahu li'udhrin kal jahli bil hukmi aw ghairi dzalika min al a'dzar. Demikian pula kalau seandainya dia menunda penuntutan tersebut li'udhrin, karena udhur yang lain seperti al-jahli bil hukmi, dia jahil enggak tahu hukumnya. Kayak kita sekarang, mungkin sebagian kita enggak tahu hukumnya. Baru kita tahu pada saat pembahasan kitab bab syufa'ah ini. Mungkin di tempat kita ada yang punya warisan, meninggal dunia orang tuanya di sini atau di kampungnya sana. Jatuh sebidang tanah kepada beberapa orang dengan warisan. Itu syufa'ah. Yang satu tidak boleh menjual haknya tanpa dia menawarkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Atau yang satu tidak boleh dia melepas haknya dengan cara dijual belikan kepada orang lain sebelum seluruh anggota yang memiliki hak tanah tersebut dari warisan itu dia tawarkan. Sudah saya mau jual hak saya, siapa di antara kalian yang mau membeli? Ditawarkan, ditelepon, ditanyai satu persatu. Kalau mereka sama sekali tidak ada yang tergerak membelinya, kemudian dia jual, setelah terjadi transaksi, baru ada salah satu dari mereka, udah saya beli aja, kemarin saya gak terlalu open, gak terlalu menggubris. Maka gak berlaku. Kenapa? Saat ditawarkan, saat terjadi transaksi jual beli, dia tahu, dia paham, namun diam. Tetapi ketika tidak tahu, tahu-tahu sudah dijual. Nah, tetap kita memiliki hak syufa'ah. Tahu kalau dijual, tapi gak tahu hukumnya. Misal 2 orang, itu sebidang tanah yang kita dapat warisan dari orang tua kita yang di sana, yang 2 hektar, iya. Kan punya antum 1 hektar, jatahnya punya ana 1 hektar, iya. Punya ana saya jual, punya ana mau ana jual. Yang satunya ini, si A katakanlah, dia gak tahu hukum syufa'ah. Sayang kalau dijual, saya mau beli. Berapa mau beli? Saya mau beli, ya pasaran lah. 50 juta 1 hektarnya. Kata si B, itu saya tawarkan 80 juta dan ada yang mau beli. Kalau antum mau, belilah 80 juta. Enggak. Itu terlalu mahal. Pasarannya di sini 50 juta. Kemudian dijual kepada orang lain. Dalam keadaan si A gak tahu hukum syufa'ah. Beberapa waktu berjalan, ternyata dia belajar, dia tahu hukum syufa'ah. Oh, ternyata syufa'ah saya masih memiliki hak syufa'ah. Dulu karena enggak tahu hukumnya, dia menuntut kepada qadhi. Al-jahlu, kejahilan dia terhadap hukum syufa'ah merupakan uzur. Sehingga ketika dia menuntut, maka dibenarkan secara syar'i. Pala au ghairi dzalika minal a'dzar atau uzur-uzur yang lainnya disebutkan oleh para ulama, uzur-uzur yang lain seperti mughma 'alaih, dia dalam kondisi pingsan ketika terjadi transaksi jual beli. Pingsan dia. Atau majnun, hala jununihi. Di antara uzur yang lain dia dalam kondisi gila saat sebidang tanah milik teman serikatnya itu dijual. Dalam kondisi dia gila. Kemudian beberapa waktu kemudian sadar dia dari kegilaannya. Maka dia tetap berhak menuntut dengan jalur syufa'ah. Karena itu ditetapkan secara syar'i. Ada dua poin lagi. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah masih seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan syufa'ah. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم